Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam dan kita masuk pada pembahasan kitab Al-Hajj. Ya, sudah selesai yang sebelumnya. Berarti sekarang kita masuk ke kitab Al-Hajj, pembahasan-pembahasan tentang haji. Hadis yang ke 207 ya cetakan ini. Al-Hajj dalam bahasa Arab, ya, haji ini bermakna al-qasd, yakni menuju kepada sesuatu, dan secara istilah syariat haji adalah menuju ke al-bait al-haram untuk melakukan amalan-amalan manasik. Demikian pula tentunya ke tempat-tempat manasik tersebut, Arafah, Muzdalifah, Mina, dan dilakukan fi zamanin makhsus, pada waktu tertentu. Nah, inilah yang disebut dengan haji, ya. Jadi dari sisi tempat, tempat-tempat khusus, dari sisi waktu juga waktu yang khusus untuk mengamalkan amalan-amalan manasik, bukan untuk yang lain. Semuanya dilakukan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syariat haji diwajibkannya dalam ajaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, menurut pendapat yang paling kuat adalah di tahun ke-9 akhir-akhir atau 10 awal-awal. Ini pendapat yang lebih kuat dari pendapat-pendapat yang lain, sehingga di awal-awal Nabi hijrah ya belum ada haji. Kalau umrah sudah sejak sebelumnya, ya kan, pada peristiwa Hudaybiyah yang Nabi mau umrah kemudian dihalangi musyrikin, ini kan tahun-tahun sebelumnya. Tapi untuk haji baru Nabi mendapat kewajiban haji pada tahun 9 akhir-akhir atau awal-awal 10. Ini ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan untuk haji pertama dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi Amirul Hajj, pimpinan pelaksanaan ibadah haji. Nabi sendiri belum, ya. Sehingga Abu Bakar ke sana dan membersihkan apa hal-hal yang tidak pantas dilakukan waktu haji, sehingga waktu itu diumumkan tidak boleh lagi orang musyrik tawaf di Baitullah, tidak boleh lagi orang-orang itu tawaf dengan tradisi-tradisi zaman dulu. Yaitu di antara tradisi mereka itu yang sangat-sangat buruk, bahwa mereka harus tawaf dengan pakaian orang-orang Makkah, penduduk Makkah. Ya mungkin beli atau menyewa. Kalau sudah tidak ada, enggak boleh berpakaian. Ya, sehingga mereka cari-cari waktu malam gelap baru tawaf. Nah, ini kan tradisi jahiliyah, ya. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu haji, diumumkan bahwa sejak saat itu tidak boleh lagi orang musyrik tawaf, dan apalagi dengan tradisi-tradisi seperti itu. Sehingga bersih dari yang seperti itu. Baru tahun berikutnya Nabi haji, yaitu Hajjatul Wada, dan Nabi SAW selama apa beliau di Madinah sampai beliau wafat, ya hanya haji sekali. Hanya haji sekali. Ya. Walaupun ibadah haji sebetulnya kan sejak dahulu sudah ada zaman Nabi Ibrahim, ya. Dan terus orang-orang melakukan haji, orang-orang musyrik, orang-orang Arab, mereka terus tiap tahun melakukan haji, tapi kan dengan cara-cara yang sudah campur-campur seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, dengan ditegaskannya kewajiban haji dalam Islam ini, maka betul-betul syariat kembali kepada syariat yang benar. Ya. Dihilangkan yang bid'ah, yang syirik, dan tradisi-tradisi jahiliyah selama ini yang ada betul-betul dibersihkan. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa ibadah haji sesungguhnya punya hikmah yang sangat banyak, ya. Hikmahnya sangat banyak dari berbagai sisi. Hikmah-hikmah termasuk diantaranya yang sangat tampak di sini, bagaimana kekeluargaan kaum muslimin secara umum, ya, secara mendunia mereka kumpul di satu tempat tanpa menampakkan perbedaan-perbedaan mereka. Ya, mereka yang dari Asia, Afrika, Eropa, dan macam-macam, ya, yang warna kulit mereka berbeda-beda, suku bangsa mereka berbeda-beda, yang Arab dan bukan Arab, semuanya menjadi sama, bersatu. Dan dengan pakaian yang sama, pakaian ihram semuanya, kaya, miskin, semuanya jadi satu. Nah, ini suatu kebersamaan kaum muslimin yang sifatnya mendunia, menghilangkan berbagai perbedaan. Dan seperti itulah sesungguhnya kaum muslimin, mereka disatukan oleh Islam, ya, disatukan oleh Islam, diikat oleh Islam, hubungan mereka erat dengan Islam. Itu di antara hikmahnya, dan tentu di sana hikmah-hikmah yang sangat banyak, ya, pengorbanan yang sangat banyak dengan harta benda, dengan tenaga, dengan waktu, ya, dengan berbagai hal yang dimiliki oleh seorang muslim, semuanya untuk dikurbankan untuk melaksanakan syariat ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu hikmah daripada ibadah-ibadah haji. Dan masih banyak tentunya hikmah yang lain, namun tentu di sini kita tidak apa panjang lebar membahas hal itu. Bisa dibaca di kitab-kitab, termasuk di syarah Umdatul Ahkam ini, yaitu Taisir Al-Allam, penulis menerangkan cukup panjang lebar tentang hikmah-hikmahnya. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan pertama dari pembahasan-pembahasan haji, yaitu tentang miqat, bab al-mawaqit. Hadis yang ke 207 dan 208 ini menerangkan tentang miqat haji atau juga umrah. Miqat itu ada dua macam, zamaniyah dan makaniyah. Miqat zamaniyah artinya batas dari sisi waktu, zaman. Miqat makaniyah artinya batas dari sisi tempat. Jadi dalam pelaksanaan haji dan umrah ada batas awal, ya, tempat maupun waktu. Dan terutama untuk miqat zamaniyah, miqat yang itu waktu, untuk haji sangat terbatas, ya. Kalau umrah terbuka, tapi kalau untuk haji terbatas pada bulan-bulan tertentu, yaitu yang disebut dengan Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, itu pun tidak semuanya, ya. Dzulhijjah itu juga sampai pada tanggal tertentu, ya kan? 10 dari Dzulhijjah ini bisa melakukan awal-awal haji yang berakhir pada 13 Dzulhijjah, ya kan, pelaksanaannya. Selain bulan-bulan itu untuk haji, ya tidak boleh, enggak sembarangan orang mau haji. Sekarang misalnya bulan Safar, ya kan? Saya mau haji sekarang, mumpung sepi. Enggak ada, enggak bisa. Ya. Haji ada waktunya. Allah mengatakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu adalah pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Jadi kalau ada ide-ide dari sebagian orang, dan memang ada, ya, ide-ide yang sangat aneh dan nyeleneh, ide yang ganjil dari orang-orang liberal, yaitu untuk pelaksanaan haji pada bulan-bulan yang lain, ya. Nah, ini kan ide yang sangat aneh. Urusan ibadah kok pakai akal seperti itu, ya, dengan alasan supaya tidak penuh sesak makan kurban, jadi haji bisa di bulan-bulan yang lain. Yang punya ibadah itu siapa? Yang menentukan ibadah itu siapa? Sholat ada waktunya. Nggak mungkin kita mau sholat duhur sekarang, ya kan? Waktu isya, waktu maghrib mau sholat duhur, sudah ada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kaum mukminin pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Enggak bisa sembarangan. Haji pun sama. Allah katakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji pada bulan-bulan yang telah diketahui. Jadi jangan memunculkan ide-ide yang nyeleneh seperti itu. Ya. Dan ini seperti yang saya katakan ada, ya, dari orang-orang liberal, ya. Zaman sekarang ada saja orang-orang itu mengungkapkan ide-ide yang sama sekali tidak masuk akal dari sisi syariat. Ya. Jadi kembali kepada miqat zamaniyah untuk haji pada bulan-bulan itu. Dan apa yang dimaksud kok bulan Syawal? Nah, ini permulaan. Ya. Jadi haji itu kan ada gabungannya juga dengan umrah, ya kan, seperti haji tamattu. Haji tamattu itu kan umrah kemudian haji. Nah, ini satu paket sesungguhnya, disebut haji tamattu. Tapi secara praktek kan umrah dulu, kemudian tahallul, kemudian nanti pada waktunya mulai haji, dia haji. Nah, Tadi dikatakan mulai dari bulan Syawal. Nah, bagi orang yang haji tamattu, kalau dia datang bulan Syawal ke sana lalu melakukan umroh dulu, nanti lanjut haji pada bulan Dzulhijjah. Nah, ini sudah haji tamattu, walaupun jaraknya jauh sekali, ya kan? Syawal di sana, lebaran di sana, umroh. Ya kan? Sampai ke waktu haji, Syawal, Dzulqa'dah, 2 bulan. Dzulhijjah tanggal 8 baru mulai, jadi 2 bulan lebih baru mulai haji. Nah, enggak ada masalah. Dia sudah terhitung haji tamattu walaupun umrohnya jauh, karena dia telah melaksanakan umroh di bulan-bulan haji. Nah, bagaimana kalau umrohnya Ramadan? Ya enggak bisa. Orang mau haji tamattu ke sana Ramadan umroh. Ya kan? Mau melanjutkan ke haji nanti bulan apa? Dzulhijjah. Apakah teranggap haji tamattu? Tidak, karena pelaksanaan umrohnya di luar bulan haji. Nah, jadi ini yang dimaksud awal mula bulan haji mulai Syawal, ya, artinya semacam yang mau haji tamattu sudah boleh umroh untuk nanti digabungkan dengan hajinya sehingga menjadi haji tamattu. Adapun pelaksanaan hajinya ya tetap bulan Dzulhijjah mulai tanggal 8 itu. Ya, ini yang dimaksud dengan bulan-bulan haji. Adapun miqat makaniyah, artinya batas awal dari sisi tempat. Batas awal dari sisi tempat ini ada beberapa tempat yang disebut dalam hadis Nabi SAW, yaitu Dzulhulaifah atau Abar Ali, Bir Ali, ya. Nah, kemudian Juhfah, kemudian Yalamlam, kemudian Qardul Manazil, kemudian Zatu Irq. Ya, ini ada 5. Ini akan kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu nama-nama tempat yang dari situlah permulaan haji atau umrah. Ya. Dari situlah bermula haji atau umrah. Nah, kita akan baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-207, An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinati al-Hulaifah wa li ahli al-Syam al-Juhfah wa li ahli Najd qarn al-Manazil wa li ahli al-Yaman Yalamlam. وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. Artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Rasulullah SAW menetapkan tempat bagi penduduk Madinah, yaitu Dzulhulaifah, dan bagi penduduk Syam yaitu Juhfah, dan bagi penduduk Najd yaitu Qarnul Manazil, dan bagi penduduk Yaman yaitu Yalamlam. Dan beliau mengatakan tempat-tempat itu bagi penduduk-penduduk daerah tersebut dan bagi orang yang datang melalui tempat-tempat itu dari selain penduduk-penduduk daerah tersebut, dari mereka yang ingin melakukan haji atau umrah, dan barang siapa yang berada di wilayah yang duna dalik, kurang dari tempat itu, artinya di dalam wilayah tempat-tempat tadi ke arah Makkah, min famin haitsu ansya, maka dia bermula dari mana dia memulai, dari tempat dia memulai. Hatta ahlu Makkah min Makkah, sampai nanti penduduk Makkah pun memulai dari Makkah. Kemudian sekaligus hadis berikutnya 208. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yuhillu ahlul madinati min dhil hulaifah wa ahlus syam min al juhfah wa ahlu najd min qarnil manazil. Qala Abdullah wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa yuhillu ahlul yaman min yalamlam. Jadi sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya penduduk Madinah memulai ihlal talbiyahnya dari Dhul Hulaifah, penduduk Syam memulai dari Juhfah, penduduk Najd dari Qarnul Manazil. Abdullah bin Umar mengatakan, dan sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah SAW mengatakan penduduk Yaman memulai dari Yalamlam. Jadi di sini ada hadis dari dua sahabat, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Keduanya menyampaikan kepada kita bahwa Nabi SAW telah menetapkan tempat-tempat tersebut. Nabi SAW telah menetapkan tempat-tempat tersebut sebagai miqat, awal mula permulaan haji atau umrah bagi penduduk daerah-daerah yang beliau sebutkan, atau orang lain yang dari daerah lain tapi melewati tempat-tempat itu. Ya, di sini disebutkan bahwa Nabi SAW menetapkan pertama bagi penduduk Madinah Dhul Hulaifah. Ya. Penduduk Madinah Dhul Hulaifah, atau orang yang melewati tempat itu dari selain penduduk Madinah. Ya, misalnya ada orang Indonesia, ya kan? Ya, jauh sekali. Tapi kalau dia ternyata masuk ke wilayah miqat melalui Madinah, ya sudah, berarti dia ikut Dhul Hulaifah. Ada orang dari Eropa misalnya naik pesawat turun di Madinah, ya ikut Dhul Hulaifah. Nah, dan begitu seterusnya. Dhul Hulaifah ini nama yang Nabi sebutkan, dan sesungguhnya itu nama yang ma'ruf ya di zaman itu. Namun dengan bergesernya waktu, sekarang nama Dhul Hulaifah malah jadi asing, ya kurang dikenal. Orang-orang justru lebih mengenal dengan istilah Bir Ali. Bir itu bir, itu artinya sumur. Abar Ali, sumur-sumur Ali. Nah, ini ada cerita-cerita kok ada sumur Ali ini, bagaimana ceritanya, wallahualam. Yang jelas ada kisah-kisah seputar itu. Ali juga yang dimaksud Ali siapa, wallahualam, perlu dikaji lebih lanjut ya. Namun seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa nama yang sesungguhnya aslinya yang disebut oleh Rasulullah adalah Dhul Hulaifah. Untuk Dhul Hulaifah ini sesungguhnya adalah miqat yang paling jauh dibanding yang lain, karena dari mulai Dhul Hulaifah sampai ke Madinah itu disebutkan oleh Syekh Al-Bassam 428 kilometer, atau ya kilometer, ya betul begitu. Jadi cukup jauh, dan paling jauh di antara yang lain. Wilayah ini kalau sekarang sudah sangat ma'ruf ya, karena di situ ada masjid, kemudian ada tempat-tempat untuk mandi, untuk memang bersiap-siap melakukan ihram. Jadi jemaah-jemaah haji atau umrah secara umum akan singgah di tempat itu, akan singgah di tempat itu untuk memulai. Ya, di situ ada wadi sebetulnya, wadi itu lembah ya atau sungai kering ya kalau menurut kita sekarang. Nah, memang di situ Nabi SAW apa memulai dari wadi tersebut dan beliau di sana sholat dua rakaat, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui malaikatnya untuk sholat di situ. Sholli fi hadzal wadi al mubarak, sholatlah engkau di wadi atau lembah yang berkah ini. Ya. Nah, jadi ini Dzul Hulaifah. Dan dulu di zaman itu jarak antara Masjid Nabawi dengan Dzul Hulaifah jarak yang cukup jauh ya, 13 kilo kurang lebih dulu. Tapi sekarang hampir atau bisa dikatakan sudah nyambung ya. Bangunan dari mulai Masjid Nabawi sampai Dzul Hulaifah sudah penuh dengan bangunan-bangunan, sudah nyambung. Kalau dulu ya tidak nyambung ya. Madinah ya kecil sekali dulu kan. Tapi sekarang sudah nyambung. Nah, seorang yang haji atau umrah harus melewati tempat itu sudah ya dalam keadaan apa? Berihram. Ya. Kalau dia belum berihram, melewati tempat itu berarti melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran. Ya. Nah, mungkin sementara di sini dulu. Ya, karena sudah masuk waktu Isya, insyaallah kita masih melanjutkan bab ini miqat pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.